tulis untuk bapak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi subhanahu wa ta'ala nahmaduhu wa nashkuru lahu bi annahu rabbul jalil wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI yang kami hormati, yang kami muliakan, dengan rasa syukur kepada Allah yang dalam, kami kembali menyapa dan bertemu dengan kita lewat udara. Dan pada kajian ini, izinkanlah kami untuk mengetengahkan untaian-untaian ayat Allah yang Maha Agung pada surah Al-An'am 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La syarika lah. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan saya adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat bahwa firman di atas ada mengindikasikan atau menandakan ada sebagian makhluk yang menyedekatkan Allah dalam ibadah. Mereka haji, sholat, tapi kena riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Kehidupan mereka sebagaimana pada ayat 162 yang lalu, bukan mutlak untuk zat pemberi kehidupan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kematian mereka bukan untuk Allah, tetapi untuk ahli waris dan anak cucu. Kita harus ingat bahwa pesan ini, la syarikalah, adalah pesan pembebasan. Tidak ada syarikat bagi Allah. Jadi orang-orang yang tercerahkan hidupnya akan menyimpulkan bahwa hanya ada satu penguasa di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka oleh sebab itu dalam proses termasuk dalam kemerdekaan, memaknai kemerdekaan, ya kita lihat dulu bagaimana jihadnya para ulama-ulama syuhada, baik itu dalam tentara ataupun dalam gabungan perlawanan rakyat, Hizbullah, Hizbul Wathon misalnya dan lain sebagainya. Ini hanya takbir dan keyakinan untuk hidup mulia atau mati syahid membuat mereka mampu untuk bangkit dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, hadirin seluruh pendengar RRI yang kami hormati, di sini kita melihat bagaimana sikap plot kehidupan umat Islam. Wa bizalika umirtu. Dengan konsep inilah aku diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Ini untuk Nabi Ibrahim. Tapi kalau untuk kita, wa ana minal muslimin. Saya termasuk bagian kaum muslimin. Nah, di sini ada Ustaz Fajrul Haq. Ustaz Syafiar. Dikembalikan kepada beliau-beliau ini untuk menanggapinya. Silakan Ustaz Fajrul Haq. Terima kasih Ustaz Hanafi. Tadi sudah disebutkan apa yang dibahas oleh Ustaz Hanafi tadi, yaitu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu adalah dalam surat Al-An'am ayat 163. Tapi ketika dibacakan di dalam sholat, kata Ustaz Hanafi tadi, wa ana awwalul wa ana minal muslimin. Yeah. Kira-kira apa perbedaannya Ustaz dengan ayat ini? Kalau seandainya kita baca ayat Al-Qur'an ini dalam bacaan sholat, gimana? Gimana Ustaz? Di sini yang jelas yang dipaparkan Ustaz Hanafi tadi, bahwasannya syariat yang diturunkan ini adalah bentuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya mungkin ada hal pendapat yang lain nanti bisa difluorkan dalam kesempatan ini. di sini menggunakan wa ana awwal muslimin karena ini merupakan syariat daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka disitulah ada pernyataan Nabi Ibrahim wa ana awwalul muslimin, dan saya orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Sementara umat Islam yang telah mengikuti dari syariat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kita di situ menyatakan wa ana minal muslimin. Kami dari bagian orang-orang yang telah mempasrahkan diri, termasuk orang yang dahulu, yaitu para nabi dan orang-orang salafus soleh yang mengikuti. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Hanafi? Ya, jadi kita melihat bahwa ayat ini terkait dengan keberadaan Nabi Ibrahim alaihi salam, karena memang beliau ini termasuk Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan penyeru kepada agama monoteisme. Jadi wajar kalau memang redaksinya seperti ini. Iya, kalau kita baca dalam sholat bisa nggak Ustaz? Itu tidak bisa lagi. Sebab apa? Kan kita bukan, pengakuan kita kan bukan orang yang pertama beriman. Oh begitu. Kita termasuk orang-orang yang beriman. Makanya disebutlah dengan min litaba'id, untuk menyatakan sebagian. Sebagian. Jadi ini sangat bagus sekali. Karena apa? Di dalam sholat kita mengikrarkan diri termasuk golongan orang muslim. Maka tidak wajarlah untuk menyakiti mereka, mengkhianati mereka, memberikan kemudharatan bagi mereka. Apalagi dalam kehidupan bernegara ini kan ada namanya ukhuwah watoniyah. Betul. Saudara setanah air, ada ukhuwah aqidiyah. Saudara seagama, seakidah. Yeah. Ada ukhuwah al-adamiyah. Yeah. Sama-sama anak Adam, keturunan Adam. Keturunan Adam walaupun berbeda agama. Tapi oleh sebab itu kita melihat bahwa korelasinya ayat ini dengan peringatan 17 Agustus kemerdekaan kita yang merupakan rahmat dari Allah, itu adalah harus tercerahkannya pemikiran bangsa Indonesia ini dari belenggu-belenggu syirik, termasuk pendewaan kepada harta dan benda, termasuk keinginan-keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Betul. Tanpa memperhatikan rambu-rambu aturan yang berlaku. Sehingga kita ingin melihat Indonesia ini mungkin 10 tahun, 5 tahun lagi kita berharap ada kemajuan yang signifikan dari kemakmuran. Ada kemajuan teknologi yang bisa kita banggakan sebagai sebuah nation yang hidup di samping bangsa-bangsa yang lain. Yeah. Intinya Ustadz, ada keberanian bagi kita untuk memerdekakan diri dari belenggu-belenggu harta, belenggu-belenggu pemikiran-pemikiran yang jahat, dan kita hanya terpaku kepada memperkuat nilai-nilai strategis dalam mempertahankan negara. Terus di sini disebutkan la syarikalah. La syarikalah ini kira-kira ditujukan kepada apa? Hanya kepada umatkah atau kepada yang menyerukan? Otomatis kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Itu, kepada Allah. Kan tidak ada, tidak ada syarikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu. Tidak ada syarikat itu ditujukan kemana? Kepada yang memiliki penyeru, yaitu Allah. Kan gitu. Di sini kalau apakah kita begitu? Sebenarnya kalau bahasanya ini adalah la syarika lahu, tidak ada syarikat bagi Allah. Ditujukan ya kepada Allah. Sesuai dengan makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka la syarika lahu itu adalah tidak ada syarikat bagi Allah yang Rabbul Alamin. Iya. Artinya bahwa dialah penguasa alam ini. Maka kita sebagai manusia harus tunduk kepadanya. Walaupun ada penguasa-penguasa yang muncul silih berganti, itu bersifat temporal, ada batas waktu, dan kita tidak wajib tunduk dan patuh kepadanya secara mutlak tanpa reserve, kecuali kita harus mendukung program-program yang baik dan juga mendukung kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat membantu kita mewujudkan kemakmuran itu sendiri sesuai dengan pesan-pesan fundamental dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga pesan universal dari agama Islam. Betul, betul sekali Ustaz. Maka di sini kita mendapatkan kata pengkultusan tadi, diri kita, berpasrah diri. Iya. Ini kadang-kadang saya masih bingung nih Ustaz, kan begitu. Melihat orang sholat pasrah aku Ustaz, pasrah. Tapi bagaimana sebenarnya pasrah itu maknanya di sini Ustaz? Mungkin Ustaz Fajrul bisa menambahkan sedikit. Iya. Kepasrahan itu artinya kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diserahkan? Setelah berusaha ya, Ustaz ya. Yang diserahkan itu adalah upaya kita yang sudah maksimal. Aha. Gitu. Setelah itu belum juga ada harapan semesti sebagaimana yang kita harapkan. Ya. Itulah yang artinya mestinya kita kepada Allah kita serahkan. Artinya apa yang kita serahkan? Supaya keikhlasan kita lah yang kita serahkan. Karena Allah lah yang berbuat segala sesuatunya. Aha, jadi aha. Kalau sudah seandainya kita berkeyakinan seperti itu, maka apa yang datangnya dari Allah itu adalah baik bagi kita. Iya. Bagi kita yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah awalnya yang semestinya kita yakini sebagaimana dalam ayat ini kan dikatakan wal bidzalika umirtu. Karena aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Adalah Rasulullah. Allah. Ini perintah Allah kepada Rasulnya, tapi sekaligus merupakan perintah bagi setiap mukmin. Maka perintah yang bersumber dari Allah itu adalah untuk kemaslahatan kita, apapun bentuknya, apapun yang kita hadapi, baik itu suka ataupun duka. Karena semuanya itu adalah sebagai untuk kita teguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan dari kita apa? Melihat di sini Bapak Fajrul bahwa pemaknaan dari wa bizalika umirtu ini adalah merupakan sebuah konsep. Dengan konsep-konsep inilah saya diperintahkan untuk hidup, untuk berperilaku. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah itu mesti ada pewarnaan pada dirinya dengan konsep Islam. Ada perubahan yang fundamental pada dirinya dalam koridor syahadah, syahadatain, dua syahadat, mengakui keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad. Pada bidang apa? Ada empat. Harus ada perubahan pada akidahnya. Kalau selama hari ini dia percaya kepada dedemit, kepada batu-batu, patung-patung dan sebagainya, atau percaya kepada hari baik hari buruk, sekarang harus terbuang itu. Harus bersih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus ada perubahan pada fikrah, pada pemikiran. Terwarnai pemikirannya dengan pemikiran Islam. Pemikiran yang original, yang hanya keinginannya dari pemikiran itu adalah kebangkitan umat. Bagaimana Islam ini menjadi solusi bagi problematika dan menjadi pembawa kepada nur, cahaya, dan kebangkitan. Nah, yang ketiga, terwarnai dia dalam syumur, dalam perasaannya. Ya, kalau selama hari ini perasaan kita ingin berfoya-foya, suka bermandikan materi, tapi sekarang kita coba untuk bagaimana berbagi kepada masyarakat, berbagi kepada umat, berbagi kepada orang-orang yang kita cintai. Jadi harta itu tidak milik kita saja, materi itu bukan hanya punya kita saja, tapi kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi yang keempat, ya harus ada perubahan pada sulukiyahnya, pada model, gaya, fashion, pada akhlaknya, pada tampilannya, sehingga bila dia bicara menyejukkan, bila dia memandang, pandangannya memberikan arti yang baik, bila dia berkata, berucap atau menggerakkan tubuhnya untuk kebaikan. Jadi keempat perubahan ini harus ada pada orang yang mengatakan wa bizalika umirtu. Ada terkonsep pada dirinya keempat macam ini. Itu mungkin Ustaz. Iya. Jadi setelah itu barulah kita betul-betul mengatakan bahwasanya kita adalah golongan dari Islam. Muslim, ya. Muslim, saya sangat setuju begini. Sekali. Betul. Kira-kira apa kesimpulannya Ustaz dari? Jadi kesimpulan mutlak dari apa? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwa kemerdekaan yang hakiki itu adalah lepasnya diri kita dari keterkaitan dengan dunia dengan dengan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Merdekanya negeri ini dari perbudakan, dari kemiskinan. Yang selanjutnya, terkonsepnya pada diri seorang muslim sibghah al-islamiyah, warna Islam yang teraplikasi lewat keyakinannya, lewat pemikirannya, dan lewat perasaannya, kemudian juga lewat sulukiyahnya, sulukiyah kepribadian, tingkah laku. Jadi inilah Ustaz yang mungkin jadi kesimpulan. Maka oleh sebab itu disebutlah kita wa ana minal muslimin, kita termasuk dari golongan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Baik pendengar yang berbahagia, saya rasa ini dapat kita bicarakan, sangat berharga bagi kami kebersamaan Anda. Kemudian insya Allah kita akan bertemu pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.